الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال رحمه الله تعالى الشيخ أحمد بن عبد الحليم عبد السلام الحراني قال وهو سبحانه قد جمع ما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات فلا أدول لأهل السنة والجماعة عما جاء به المرسلون فإنه الصراط المستقيم. Berkata Syekhul Islam Ahmad bin Abdul Halim bin Abdul Salam Ibn Taymiyah, beliau menyatakan di matan, kata beliau, wa huwa subhanahu dan Allah subhanahu wa ta'ala qad jama'a, telah menggabungkan fima wasafan sama bihi nafsah, ya, telah menggabungkan terhadap apa yang dia sifati, wasamma bihi nafsah, dan apa yang dia namakan pada dirinya sendiri, bainan nafyi wal isbat, antara penafian dan penetapan. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala pada pembahasan ini menggabungkan apa yang telah Allah sifati tentang dirinya dan apa yang Allah namakan pada dirinya, itu antara penafian dan pengisbatan. Jadi di sini Ibnu Taimiyah rahimahullah taala menjelaskan pada bab ini bahwa Allah taala menggabungkan apa yang Allah sifati dan apa yang Allah namakan untuk dirinya, bainan nafyi wal isbat, antara penafian dan penetapan. Ya, yang demikian itu untuk karena kesempurnaan, dari sifat maupun nama Allah itu tidaklah terwujud illa bisubuti sifatil kamal, melainkan dengan ditetapkan sifat kesempurnaan bagi Allah, wantifat, dan juga ditiadakan ma yudadduha, dinafikan, ditiadakan, diingkari apa yang bertolak belakang dengan sifat kesempurnaan tersebut, ya, berupa sifat naqas, kekurangan, ya, aib, ya, maupun aib yang ada celah. Jadi Allah taala mesti dinafikan dari segala macam sifat yang dinafikan, yang mengandung aib celah. Misalkan, ya, Allah taala menetapkan untuk dirinya wa huwa hayyun, Allah taala menetapkan untuk dirinya wa huwa hayyun la yamut, Allah maha hidup, dialah Allah maha hidup. Allah menetapkan sifat hidup yang sempurna untuk dirinya, wa huwa la yamut, dan dia tidak mati. Dan di sini Allah menafikan sifat yang kurang, dari sifat yang hidup. Sifat hidup ini sifat yang sempurna bagi Allah, maka Allah nafikan sifat mati. Maka mati memiliki sifat yang celak, ya, bagi Allah, maka itu dinafikan dari Allah subhanahu wa ta'ala dan yang semisalnya. Bisa dipahami? Jadi kata beliau, fala udula li ahli sunnati wal jama'ati, maka tidak ada penyimpangan bagi ahli sunnah wal jama'ah amma ja'a bihi al-mursalun, ya, terhadap apa yang dibawa oleh Rasul. Wa innahu siratul mustaqim, maka sesungguhnya apa yang dibawa oleh Rasul itulah jalan yang mustaqim, yang lurus. Bisa dipahami di sini penjelasan dari Ibnu Taimiyah? Maka dari, ya, pemaparan beliau ini kita mendapatkan, ya, keterangan faedah bahwa sifat Allah Subhanahu wa taala terbagi menjadi dua. Ada namanya sifat musbatah, ada namanya sifat manfiyah. Ya, dari keterangan ini bahwa, ya, sifat Allah Subhanahu wa taala terbagi menjadi dua. Ada namanya sifat musbatah, ada namanya sifat manfiyah. Apa itu sifat musbatah? Ya, sifat subuti, sifat yang ditetapkan oleh Allah. Sifat yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan sifat manfiyah, sifat yang dinafikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para ulama juga menamakan sifat manfiyah ini dengan sifat salbiyah. Salbiyah. Itu apa itu salbiyah? Itu dari kalimat salb yang mengandung negatif, kekurangan. Yang maknanya juga sama, an-nafiyu. Ya, an-nafiyu. Bisa dipahami sini? Jadi sifat Allah Subhanahu wa taala terbagi menjadi dua, sifat musbatah atau sifat subutiyah, ada juga sifat manfiyah atau sifat salbiyah. Sifat musbatah atau subutiyah, sifat yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan sifat ya manfiyah atau sifat salbiyah itu adalah sifat yang dinafikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa itu sifat musbatah atau subutiyah? Para ulama menjelaskan kullu ma asbatallahu li nafsih. Ya, setiap sifat yang Allah tetapkan untuk dirinya sendiri. Maka setiap sifat yang Allah tetapkan untuk dirinya sendiri itu adalah sifat yang kamal. Pasti itu adalah sifat yang sempurna. Laisa fiha naqsun biwajhin minal wujuh, kata para ulama. Tidak ada kekurangan sedikit pun pada sifat yang Allah tetapkan dari sisi manapun. Dari sisi manapun. Ya, tidak mungkin terdapat celah bahwa akan ada kemungkinan kurang, aib pada sifat yang Allah tetapkan. Ya, bisa dipahami sini? Dan juga ya kata para ulama, ya, juga sifat yang musbatah, yang subutiyah, yang Allah tetapkan itu lain, tidak terdapat kekurangan dari sisi manapun, juga tidak mungkin terjadi keserupaan dengan sifat makhluk. Adanya mumasalah, keserupaan dengan sifat sifat makhluk. Tapi bisa dipahami di sini? Ya. Jadi kalau kita sudah paham kaidah ini, maka kita mengetahui kesesatan orang-orang yang menyimpang. Yang mereka menyangka bahwasanya sifat musbatah, sifat subutiyah, sifat yang Allah tetapkan, misalkan tangan, yad, istiwa, sifat beristawa, ya, sifat Allah istiwa, kata mereka itu tastalzimu at-tamsil. Kalau begitu akan berkonsekuensi adanya tamsil. Nah, kalau kita sifat musbatah tadi, kita akan mengetahui penyimpangan dia, keliruan dia, gagal pahamnya dia. Bahwasanya sifat musbatah itu pertama tadi apa? Dia semuanya kamal. Semuanya kamal. Laisa fiha naqsun biwajhin minal wujuh. Tidak ada kekurangan dari sisi manapun. Allah Ta'ala menetapkan bal yadahu mabsutatan. Bahkan tangannya terbentang. Ini sifat musbatah. Allah tetapkan. Maka dalam sifat musbatah berarti yang pertama, tidak ada celah kekurangan sedikit pun. Yang kedua itu pasti sifat kamal. Yang kedua tidak ada kemungkinan dari sisi manapun adanya keserupaan tamsil tasbih terhadap sifat makhluk. Terhadap di tangan itu ditiadakan, tidak mungkin adanya ya apa namanya keserupaan dengan sifat yang ada makhluk. Kalau tadi kita tetapkan sifat tangan, maka dinamakan keserupaan terhadap tangan yang ada pada makhluk. Kenapa demikian? Karena sifat Allah itu kamal, sempurna. Sudah? Ya? Baik. Sudah ngerti sini? Ya. Sedangkan sifat ya manfiyah atau salbiyah, itu kebalikannya. Maka sifat salbiyah atau manfiyah yang dinafikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Paham sini? Ngerti sini? Baik. Jadi ya, saya kasih prolognya dulu biar ngerti. Kalau sudah ngerti di prolog sini, kita masuk ke penjelasan Syekh Shalih Fauzan akan lebih mudah lagi. Antum paham? Baru datang. Mas Panji ngerti? Ya. Mas Reza, Reza ngerti, Reza. Ya, Pak Pandi ngerti ya? Masya Allah, barakallahu fiik. Ya. Baik, kita baca sekarang penjelasan dari Syekh Shalih Al-Fauzan. Qala wa huwa subhanahu qad jamaa ila akhir, ya di matan Allah Subhanahu wa taala telah menggabungkan apa yang Allah sifati dan namakan pada dirinya sendiri. Allah gabungkan antara penafian dan penetapan. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan, hada bayanun, ini adalah bayan, penjelasan. Li manhaj, ya, bagi manhaj, bagi metode, alladhi rasamahullahu fi kitabih, yang Allah telah gariskan, yang Allah telah merasamkan, Allah telah menggariskan, menggariskannya tentang manhaj ini di kitabnya, di Al-Quran. Untuk apa Allah menggariskan hal tersebut, manhaj ini? Li isbati asma'ihi wa sifatihi, untuk ditetapkan nama-nama dan sifatnya, agar ditetapkan nama-nama dan sifatnya. Wal manhaju, dan ini adalah manhaj, alladhi yajibu an yasira alaihi al-mu'minun, ini adalah manhaj yang kaum mu'minun, ya, wajib an yasira alaihi, untuk berjalan di atasnya, untuk menempuhnya, menempuh di atas manhaj tadi. Kaum mukminin wajib, tidak ada pilihan lain. Enggak boleh ambil, ya, jalan alternatif. Enggak bisa, ini cuma satu-satunya jalan. Ini cuma satu-satunya jalan, ya. Fi hadzal babi al-muhimmi, di bab yang penting ini. Ini bab yang sangat penting. Ya. Surat yang paling mulia di Al-Quran adalah surat Al-Ikhlas, berbicara tentang nama-nama sifat Allah. Ayat yang paling mulia di Al-Quran, ayatul kursi, berbicara tentang nama-nama dan sifat Allah. Maka mengetahui nama-nama dan sifat Allah adalah pengetahuan besar. Dan dengan mengetahui nama dan sifat Allah, akan terwujudlah peribadatan yang sempurna dari seorang hamba. Sehingga hamba akan beribadah kepada Rabbnya semata dengan penuh pengagungan, kecintaan, ya, harap, cemas, karena dia sudah mengenal hakikat, dia sudah mengetahui ma'rifatullah. Ini orang yang ma'rifat, bukan yang ma'rifat itu yang katanya gak mau sholat Jumat, sholat Jumatnya sudah di Mekah, padahal dia ada di Babelan. Ini bukan ma'rifatullah, ma'rifatu syaitan. Ya, ma'rifatullah ialah yang mengenal nama-nama dan sifat dengan sempurna, dengan sesungguhnya. Yang inilah kata Nabi SAW, ya, man ahsaha dakhalal jannah, siapa yang mengihsa nama-nama Allah tadi, maka dia masuk surga. Apa maksudnya mengihsa? Dia menghafalnya, mengetahui maknanya, mentadaburi kandungannya, dan mengaplikasikannya, mengamalkannya dalam keseharian. Dia mengetahui nama Allah As-Sami, maka dia mengaplikasikannya dalam kehidupan. Ketika dia berbicara, dia tahu Allah Maha Mendengar. Al-Basir, dia ketahui, maka ketika dia bertindak, dia akan berhati-hati karena dia tahu Allah Maha Melihat, dan seterusnya. Bisa dipahami sini? Nah, dan inilah yang derajat ihsan diperoleh dari ma'rifatullah seorang hamba. Ihsan itu adalah tingkatan yang tertinggi dari seorang yang berislam, yang beriman. Ihsan, kata Nabi, anta abudallaha ka'annaka tarahu, itu engkau beribadah pada Allah seolah-olah engkau melihatnya. Fa illam takun tarahu fa innahu yarak, kalau Anda tidak merasa melihatnya, sesungguhnya Anda merasakan bahwasanya dia melihat Anda. Kapan dihasilkan? Yaitu di ma'rifatullah yang tamah. Pengetahuan terhadap Allah yang sempurna. Barakallahu fiik. Ya, kita lanjutkan lagi. Ini manhaj yang mukmin wajib menempuhnya di atas ini. Ini bab yang penting. Fa innahu subhanahu, ya, maka Allah Subhanahu wa taala qad jamaa fi ma wasafa wa samma bihi, Allah telah menggabungkan, ya, terhadap apa yang telah Allah sifati dan yang Allah namai pada dirinya sendiri, ya, pada dirinya sendiri, ai fi jami'i asma'ihi wa sifatihi, yaitu pada seluruh nama-nama dan sifatnya Allah menggabungkan, bainan nafyi wal isbat, antara penafian dan penetapan. Enggak boleh menafikan saja. Ya, enggak boleh menafikan saja atau menetapkan saja. Mesti dua hal ini berbarengan. Wa huwa nafyu ma yudaddul kamala min anwa'il qulubi wan naqaisi. Yaitu menafikan apa? Menafikan dari yang yudadd, yang bertolak belakang al-kamala, dengan kesempurnaan dari nama dan sifat Allah, min anwa'il uyub, dari segala jenis kekurangan, cela, aib, wanaqais, dan sifat yang kurang. Kita nafikan. Ketika kita menetapkan sifat hidup bagi Allah, sifat hidup bagi Allah yang azali dan abadi, maka kita nafikan yang menafikan dari sifat hidup tersebut. Allah Ta'ala menafikannya, wa huwa hayyun la yamut. La yamut. Allah tidak mati. Maka Allah menafikan sifat mati. Ya, la ta'khudhuhu sinatu wa la naum. Allah tidak disentuh oleh ngantuk dan tidur. Ya, maka kita nafikan. Ya, karena ketika kita menafikan ngantuk, tidur, mati, ini semakin menyempurnakan sifat hidup bagi Allah. Kalau manusia mungkin punya sifat tidur sempurna, ya. Kalau antum bisa tidur, pusing antum. Wah, berobat, beli obat bisa tidur. Nah, ya, ya enggak. Ya, tapi ini menandakan yaitu kekurangan pada sifat hidup. Ya, pada sifat hidup. Apalagi naum akhul maut. Tidur itu adalah saudaranya mati. Tidur itu adalah saudaranya. Dan kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap pasti merasakan mati. Maka jiwa makhluk tidak memiliki sifat yang sempurna pada sifat kehidupannya. Karena akan diiringi oleh kematian, bahkan diawali oleh ketiadaan. Ya, diawali oleh ketiadaan. Hal atalal insani hidu minad dahri lam yakun syai'an mazkura. Ya, manusia itu enggak disebut-sebut sebelumnya. Apa enggak datang kepada manusia suatu masa yang manusia pada saat itu lam yakun syai'an mazkura. Enggak disebut-sebut, enggak pernah disebut-sebut sedikit pun. Enggak ada. Sedangkan Allah Ta'ala hidupnya azali, tidak diawali oleh ketiadaan. Huwal awwalu, Allah yang awal, yang maha awal. Ya, Nabi berdoa, ya Allahumma, ya Allah, antal awwal, engkau adalah yang awal. Laisa qablaka syai', tidak ada sesuatu apapun sebelum engkau. Wa antal akhir, dan engkau adalah akhir. Laisa ba'daka syai', tidak ada sesuatu apapun setelah engkau. Huwal awwal wal akhir, ini sifat Allah, hidup yang sempurna. Ngerti di sini? Nah, lanjut, ya. Kan nafyi niddi wasyariki wassinati wannaumi walmauti wallughub. Ya, semisal apa yang dinafikan oleh Allah Subhanahu wa taala di Al-Qur'an, yaitu semisal nid, adanya tandingan. Adanya tandingan, ya. Ini dinafikan dari Allah. Syarik, sekutu. Sinah, ngantuk. Naum, tidur. Maut, mati. Lughub, capek atau lelah. Ini dinafikan. Dinafikan dari Allah Subhanahu wa taala. Qala amal isbat, adapun isbat, ya ini sifat subutiyah. Kalau tadi sifat manfiyah. Sifat subutiyah pasti itu kekamal, sempurna. Apa tadi sifat subutiyah? Kullu ma asbathahu Allahu li nafsihi, yaitu setiap yang Allah tetapkan untuk dirinya sendiri. Nah, ya, maka Allah menggabungkan hal ini. Qala fa huwa isbatu sifatil kamali wa nu'util jalali lillahi, yaitu menetapkan sifat yang kamal, menetapkan sifat-sifat yang sempurna, wa nu'ut, dan sifat-sifat yang jalal, yang mulia atau yang agung, lillahi, bagi Allah Ta'ala. Kaulihi ta'ala fil ayatain, semisal firman Allah Ta'ala di dua ayat di surat Al-Hasyr, dari surah Al-Hasyr, huwalladzi la ilaha illahu, dialah Allah yang tiada ilah selainnya, huwal malik, dialah Allah yang maha penguasa, maha raja, Al-Quddus, yang maha suci, As-Salam, yang maha selamat, Al-Mu'minu, zat yang memberikan rasa keamanan, Al-Muhaiminu, zat yang memberikan keputusan, Al-Azizu, zat yang maha perkasa, Al-Jabbaru, yang berkuasa, yang perkasa juga, Al-Mutakabbiru, yang maha agung, Subhanallah amma yusyrikun, maha suci Allah dari apa yang mereka sekutukan. Wallahu khaliq. Ya Allah sang pencipta, al-bari, yang mengadakan, menciptakan. Al-musawwir, zat yang memberikan rupa. Lahul asma'ul husna, miliknya lah nama-nama yang indah. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard, telah bertasbih kepadanya segala apa yang ada di langit dan di bumi. Wa huwal aziz al hakim, dan dialah Allah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Ya, ghairi dzalika mimma sayadzkuru lak al muallifu namadzaja fi hayati. Dan selainnya atau seterusnya mimma sayadzkuru lahu, dari apa-apa yang akan disebutkan al muallif oleh muallif oleh Ibnu Taimiyah terkait bahasan ini, akan disebutkan nabadzah, yaitu contoh-contoh nabadzah itu jamak dari anwudaj, ya, contoh-contoh fi mayati, sebagaimana akan datang. Nah, saya bisa dipahami sini. Nah, ya, saya akan berikan sedikit ya keterangannya. Tadi sifat tsubutiyah, sifat musbatah itu adalah apa? Kullu ma asbatallahu, kullu ma asbatahu Allahu li nafsihi. Itu setiap sifat yang Allah tetapkan untuk dirinya sendiri. Kullu, semuanya sifatun kamal. Semuanya sifat-sifat yang musbatah itu yang Allah tetapkan itu adalah semua sempurna. Setiap sifat yang Allah tetapkan di Al-Quran maupun yang ditetapkan oleh Nabi-Nya Muhammad SAW dalam hadis-hadis yang sahih, yang valid, itu semuanya sempurna. Allah Ta'ala disifati oleh Nabi tertawa, punya kaki. Allah Ta'ala disifati oleh Nabi memiliki mata. Allah Ta'ala menetapkan untuk dirinya wajah, tangan, beristiwa di atas arsy. Nabi menyebutkan Allah turun ke langit pada setiap sepertiga malam terakhir dan seterusnya, itu semuanya kamal. Semuanya sempurna. Tidak ada kekurangan dari sisi manapun. Dan tidak ada peluang celah bagi siapapun untuk mentamsil, menyerupakan sifat-sifat yang kamal tersebut dengan sifat makhluknya. Perhatikan. Ya, sifat kamal, ya, sifat kamal itu terbagi menjadi dua. Sifat kamal itu terbagi menjadi dua. Ya, untuk bisa catat, ada yang namanya sifat kamal mutlak, sifat yang sempurna secara mutlak, ada yang namanya sifat kamal muqayyad. Ada yang sifat kamal mutlak secara mutlak, ada yang muqayyad berarti terikat oleh suatu syarat, terikat oleh satu kondisi atau faktor. Nah, bisa dipahami sini? Bisa? Ya, sifat kamal ya terbagi menjadi dua. Sifat kamal mutlak, sifat kamal muqayyad. Nah, apa itu sifat kamal mutlak? Yaitu sifat yang ditetapkan oleh Azza wa Jalla. Sifat yang ditetapkan oleh Azza wa Jalla. Semisal ya Allah Ta'ala memiliki sifat ya, istiwa, ya, al-qadir, kemudian nuzul, fa'al lima yurid, melakukan apa yang dikehendaki. Ya, kemudian Allah punya sifat kudrah, kemudian Allah punya sifat kalam, ya, kemudian Allah punya sifat apa namanya? Sami', ya, sama basar. Ini semua sifat mutlak. Nah, sifat muqayyad, ya, ini sifatnya semua kamal, kamalnya itu secara mutlak. Yang tadi. Kamalnya itu sifat sempurna Allah itu mutlak. Ya. Semuanya mutlak. Sama'nya Allah, mendengarnya Allah, melihatnya Allah, tangan Allah, semua sempurna. Semua sempurna. Istiwanya Allah sempurna. Turunnya Allah sempurna. Nanti ada sifat kamal yang muqayyad, yang terikat oleh suatu faktor atau suatu syarat. Nah, ya, yaitu sifat yang Allah tidak disifati dengan sifat ini, melainkan dengan satu, melainkan dengan takdir, melainkan dengan syarat. Sifat kamal yang muqayyad, yang Allah tidak disifati dengan sifat ini, melainkan dengan syarat. Misalnya, ya kita sering membaca ayat wa makaru wa makarallah. Apa tulisan ayatnya? Wallahu khairu al-makirin. Mereka berbuat makar, Allah juga berbuat makar. Dan Allah adalah sebaik-baik pembuat makar. Yukhadi'umullaha wa huwa khadi'uhum. Mereka membuat tipu daya kepada Allah. Wa huwa khadi'uhum. Allah lah yang membuat tipu daya kepada mereka. Ya. Allahu yastahzi'u bihim. Allah lah yang mengolok-olok mereka. Perhatikan. Ini sifat tadi khadi', ya, khadi', kemudian yastahzi', istihza', mengolok-olok, kemudian makar, ya. Ya, wa makaru makarallahu. Mereka berbuat makar, Allah juga berbuat makar. Ya, wallahu khairul makirin. Ini sifat kamal, sifat makar bagi Allah, sifat khadi' bagi Allah, sifat istihza' bagi Allah, yang Allah mengolok-olok mereka, Allah menipu mereka, Allah apa namanya berbuat makar kepada mereka. Ini dikatakan kamal, ini dikatakan kamal, perhatikan ya. Apabila itu untuk menghadapi yang mereka lakukan dari sifat tersebut. Apabila untuk ya menghadapi makar mereka. Apabila untuk menghadapi istihza'nya mereka. Apabila untuk menghadapi khida'nya mereka, tipu dayanya mereka. Bisa dipahami sini? Adapun secara mutlak, Allah tidak boleh menyebutkan Allah yang punya sifat makar. Tidak boleh. Allah yang punya sifat istihza', tidak boleh. Makara, mustahzi, yastahzi. Allah yang punya sifat khida', tidak boleh. Ya, bisa dimahami sini? Maka ketika Allah membalas makar mereka, maka sifat makar bagi Allah kamal. Ketika Allah membalas tipu daya mereka, maka tipu daya Allah itu khida' Allah kamal. Ketika Allah membalas olok-olok mereka, maka istihza'nya Allah itu adalah kamal. Inilah yang tadi dikatakan sifat kamal muqayyad. Adapun yang lainnya, sifat kamal mutlak. Istiwanya Allah mutlak, kamalnya mutlak. Tangan Allah kamalnya mutlak. Wajah Allah kamalnya mutlak. Ya, pendengaran Allah kamalnya, kesempurnaannya mutlak. Seterusnya. Ngerti gak sini? Siapa paham? Hah? Paham Pak Yudi? Hah? Yang muqayyad. Yang muqayyad. Ya. Yang muqayyad tadi itu kan sifat Allah yang kamal, yang muqayyad, yaitu yang sifat ini tidaklah disifati bagi Allah ya melainkan dengan sebuah syarat, ya melainkan dengan sebuah syarat. Apa itu syaratnya? Apabila untuk menghadapi sifat sifat dari yang mereka lakukan dari sifat tersebut, orang kafir tentunya, wa makaru, mereka berbuat makar, ya mereka berbuat makar, wa makarullah, dan Allah pun berbuat makar. Maka ketika Allah membuat makar untuk membalas makar mereka, maka sifat makar Allah adalah kamal. Kamalnya mutlak atau muqayyad? Muqayyad. Ya, saat itu aja. Selain dari itu tidak dikatakan Allah punya sifat makar. Allah punya sifat khida', menipu dan tidak. Ya? Bisa dipahami sini? Yukhadi'uhumullah. Wallahu khadi'uhum. Mereka menipu Allah, Allah lah yang menipu mereka. Maka sifat khida' bagi Allah ini sempurna kapan? Tatkala menghadapi tipu daya mereka. Allahu yastahzi'u bihim. Allah lah yang mengolok-olok mereka. Maka sifat olok-olok bagi Allah, Allah mengolok-olok mereka, ini sifat bagi Allah kamal kapan? Kalau ketika menghadapi olok-olok bagi dari mereka. Ngerti sini Ibnu? Yang mulai ngerti Pak Eko. Insyaallah. Ada lagi yang belum paham? Sifat apa? Membuat amal ini ada sifat dari. Iya, untuk membalas. Ya. Balas dari sifat ya itu sendiri. yang dilakukan oleh orang-orang musyrik, munafik, kafirun dan seterusnya. Nah, adapun lawan dari sifat kamal adalah sifat naqas. Sifat yang kurang, yaitu sifat yang ada pada sifat manfiyah. Maka dia naqas alal itlaq. Maka dia kurang secara mutlak. La yusafu, maka Allah tidak disifati dengan sifat tersebut dalam keadaan apapun. Ya, enggak ada yang namanya naqas mutlak muqayyad, enggak ada, mutlak semua. Itu sifat naqas semua, manfi, dinafikan dari Allah secara mutlak. Kalau kita kan enggak, ya, naqas mungkin sifat tidur bagi kita, sifat buang air bagi kita, itu sifat manfi. Ya, sifat naqas, tapi terkadang kamal. Karena kalau ada orang enggak bisa buang air besar, oh berapa dia? Ya enggak? Penyakit kan dibuang-buang. Sudah ngerti di sini? Paham sini? Kita lanjut ya. Qala fala udula li ahli sunnati wal jama'ati amma jaa bihi al mursalun. Maka tidak ada udul, tidak ada jalan untuk berpaling bagi ahli sunnati wal jama'ah ya terhadap apa yang dibawa oleh para rasul, para mursalun. Ai kata Syekh Al-Fauzan yaitu la maila lahum, tidak ada kebelokan bagi mereka, walan khirafa an dzalik, dan tidak ada penyimpangan dari hal tersebut. Balhum muqtafuna atharuhum, ya bahkan mereka mengikuti atharuhum, ya mengikuti asar, pengaruh-pengaruh ajaran-ajaran dari para rasul tadi. Mustadiuna, ya mustadiuna bi anwarihim, mereka semua mustadiun. Mustadiun isim fa'il dari istadoa, istadoa yastadi, ya maka mereka semua mengambil cahaya bi anwarihim, dari cahaya-cahaya mereka, cahaya petunjuk yang dibawa oleh para nabi dan rasul. Wa min dzalik, di antara hal tersebut ialah isbatu sifatil kamali lillahi, yaitu menetapkan sifat-sifat yang sempurna bagi Allah. Ini adalah ya jalan yang dibawa oleh para rasul, cahaya yang dibawa oleh para rasul, maka diteladani oleh ahli sunnah, cahaya tersebut diambil oleh ahli sunnah dari para nabi dan rasul. Wa tanzihuhu amma la yaliqu bih, dan mensucikannya, mensucikan Allah Ta'ala amma la yaliqu bih, dari apa-apa yang tidak layak baginya, dari segala hal yang tidak layak baginya. Fa innar rusula, ya karena sesungguhnya para rasul qarraru dzalik, dzalikal aslul adzima, para rasul telah menetapkan hal tersebut itu sebagai fondasi atau sebagai prinsip yang agung. Ya, wa amma a'da'ur rusuli, adapun a'da, musuh-musuh para rasul, fa innahum, maka mereka semua qad 'adalu 'an dzalik, mereka semua telah berpaling, berbelok dari hal tersebut, dari jalannya para rasul. Nah, ya. Kalau semua musuh rasul, mereka semua berpaling. Contoh Fir'aun. Ya. Fir'aun ya menolak apa yang telah diajarkan oleh Nabi Musa tentang pengenalan kepada Allah berupa ma'rifat, nama-nama dan sifat Allah. Nabi Musa mengabarkan kepada Fir'aun bahwasanya Allah beristiwa di atas ars, di atas langit. Fir'aun enggak percaya. Dia mengatakan waqala Fir'aunu ya Hamad ibn al-Sarhan la'alli ablughul asbab, wa ya Hamad buatkanlah untukku menara yang tinggi. Asbab sama yaitu ya supaya aku bisa mencapai pintu-pintu langit, supaya saya bisa melihat ya Tuhannya Musa. Wa inilah adunuhu kadhiba, dan saya benar-benar menduga Musa itu berdusta. Dari mana Fir'aun dengar? Kata Syekh As-Sabuni di kitab beliau Aqidatus Salaf wa Ashabul Hadis, ya, Dari siapa Fir'aun dapat kabar bahwasanya Allah di atas langit? Dari Musa. Ya, alam taro kata ashabuni, apakah kamu kan perhatikan ucapan Fir'aun, wa in la adunhu kadhiba. Dan saya menduga bahwasanya Musa itu adalah berdusta. Nah, ini dia enggak mengikuti jalannya para mursalin. Nah, wa qawlu fa innahu siratul mustaqim, maka inilah jalannya lurus. Ta'lilun, ini adalah sab li qawlihi, dari perkataan Ibnu Taimiyah sebelumnya, wala udula li ahli sunnati, maka tidak ada jalan untuk berpaling bagi ahli sunnah. Ay di anna ma jaa bihi al mursaluna hum huwa as-siratul al mustaqim. Di anna, karena ma jaa bihi al mursalun, apa yang dibawa oleh para rasul adalah siratul mustaqim, mustaqim, jalan yang lurus. Siratul mustaqim, siratul mustaqim ya huwa at-tariq al-mu'tadil. Ya, sedangkan siratul mustaqim itu adalah jalan yang lurus, alladzi la ta'adduda, yang tidak berbilang, fihi, pada jalan tersebut, walan kisana, dan tidak terbagi-bagi. Ya, jalan yang lurus cuma satu. Cuma satu jalannya, enggak berbelok-belok. Tidak yang seperti jalan mereka. Ya, kalau kamu mau ke surga, saya Islam, dia lewat agama ini, agama itu, ujung-ujungnya sama jalan surga. Enggak bisa. Ya, ketika kita sudah berislam, jalan menuju surga, enggak bisa. Saya lewat Mu'tazilah, kamu lewat jalan Jahmiyah, kamu lewat jalan Murji'ah, kamu lewat jalan Khawarij. Enggak bisa. Yang lewat Qadariyah, enggak boleh. Cuma satu. Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan Abdullah bin Mas'ud menggariskan satu garis. Ya, kemudian di satu garis itu Nabi membuat cabang-cabang. Ya, kata Nabi, inilah sabilullah, jalan Allah. Wa hadhihi subul, dan jalan yang belok-belok itu adalah subul, jalan yang menyimpang. Kemudian Nabi membacakan ayat, wa anna hadha sirati mustaqima fattabi'uh. Tetapi usul kata farrah abikum an sabili, inilah jalanku kata Allah yang lurus, yang mustaqimah. Fattabi'uh, ikutilah jalan yang lurus ini. Ikuti Nabi. Walatattabi usul, jangan ikuti jalan yang mencelok mencelok tadi, belok belok tadi, bercabang cabang tadi. Fattafarrah abikum an sabili, ia akan memecah belah kalian, menceraikan berai kalian dari jalan yang benar, yang lurus. Ya, al-haq wahid. Wahid, al-haq itu wahid. Ya. Famada ba'da al-haq, famada ba'da al-haq ila dalal, maka tidak ada setelah kebenaran melainkan kesesatan. Ya, maka kata beliau, maka tariq al-mu'tadil alladzi la ta'adduda fihi walan kisama, maka jalan yang lurus ini ialah jalan yang tidak ta'addud, tidak berbilang-bilang, dan tidak terbagi-bagi. Tidak bisa antum, oh semuanya kan mau menuju surga, saya lewat jalan Khawarij, saya lewat jalan Syiah, Rafidah, yang ono lewat jalan Mu'tazilah, yang ini lewat jalan Qadariyah, yang itu lewat jalan Jahmiyah, Murji'ah. Tidak bisa, semuanya nyangsang ke neraka nanti. Bisa terancam. Ya, bisa dipahami sini. Kata Nabi, umatku akan terpecah menjadi 73 firqatan, 73 kulluha finnar ila wahidah. Semuanya di neraka, terancam semuanya di neraka kecuali satu saja. Apa itu yang satu? Ma'ana alaihi al-yawma wa ashabi, yaitu yang aku dan para sahabatku berjalan di atasnya pada hari ini. Ya, bisa dipahami sini. Baik, barakallahu fiik. Wahuwa al-madhkuru, yaitu jalan yang lurus tadi ialah yang disebutkan fi qawlihi ta'ala fi min suratil fatihah, disebutkan di dalam firman Allah Ta'ala di surah Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Antum, kita semua kaum muslimin sering berdoa ini, hafal anak-anak juga, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Paham gak jalan yang lurus? Dia mengucap sehari 17 kali dalam sholatnya, ternyata malah dia milih berjalan asyik, nyaman di jalan Mu'tazilah, di jalan Jahmiyah, di jalan ya firqo-firqo yang menyimpang. Dia malah nyaman di situ. Berarti dia tidak paham apa yang dia ucapkan. Ya Allah, ihdina, tunjukilah kepada kami. as-sirat, jalan yang mustaqim. Wa qawluhu fil ayah, ya, min suratil an'am, dan juga firman Allah di dalam sebuah ayat di surah an'am, wa anna hadha sirati mustaqimah, dan bahwasanya ini, kata Allah, ini adalah jalanku yang lurus. Fattabi'uh, maka ikutilah kalian jalan ini. Wa la tattabi'us subul, jangan ikuti jalan-jalan yang lain. Fatafarraqu bikum an sayyi'ih, maka akan tercerai-berai kalian, mencerai-beraikan kalian dari jalannya tadi, jalan yang lurus tadi. Wa huwa alladhi nad'ullaha fi kulli raq'atin min shalawatina ayyahdiyana ilaih, yaitu itu adalah yang kita berdoa kepada Allah fi kulli raq'atin, di setiap rakaat min shalawatina, di dalam salat-salat kita, ayyahdiyana ilaih, agar Allah berikan hidayah pada kita menuju jalan tersebut. Nah, masih ada waktu? Nah. Ya, qala siratul ladina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin, yaitu siratul mustaqim adalah jalan yang alladina an'ama Allahu alaihim, yang Allah telah berikan karunia nikmat kepada mereka, minan nabiyyin, dari kalangan para nabi, was-siddiqin, para orang-orang yang siddiq, syuhada, orang-orang yang syahid, was-salihin, dan juga kaum salihin. Nah. Ya. Yeah. Ya, yeah, kita bacakan penjelasan dari Syekh Shalih Al-Fauzan. Ya, perhatikan di sini. Asy-syarah ay anna siratal mustaqima alladhi jaa bihi al-mursaluna fil i'tiqadi wa ghairihi salahu ahlus sunnati wal jamaah. Huwa siratul ladina an'amallahu alaihim. Ya, syarah jelasan di sini yaitu sirat, bahwa sirat jalan yang mustaqim yang lurus, alladhi jaa bihi al-mursaluna, dibawa oleh para rasul, fil i'tiqad wa ghairih, pada masalah i'tiqad, keimanan, keyakinan dan selainnya. Ini jalan yang lurus. Wasalakahu ahlus sunnah wal jamaah. Dan ahlus sunnah wal jamaah salakahu, menempuhnya. Wa huwa, yaitu siratal ladina an'ama Allahu alaihim, yaitu sirat yang Allah telah berikan nikmat kepada mereka. Ayat maksudnya yaitu an'ama Allahu alaihim al-in'ama al-mutlaqa at-tama al-muttasila bis'adatil abadi, yaitu an'ama Allah, Allah telah memberikan nikmat alaihim, kepada mereka al-in'ama, dengan kenikmatan yang mutlak wat at-tama, yang sempurna, al-muttasila, yang akan menghantarkan bisa'adatil abadi, ya, menghantarkan kepada kebahagiaan yang abadi, yang kekal. Ya, perhatikan kata beliau di sini, itu kenikmatan yang mutlak. Loh, memang kita ada yang muqayyad, karena kalau mutlak pasangannya berarti muqayyad. Iya, disebutkan oleh para ulama di antara Ibnu Qayyim dan yang lainnya, bahwasanya kenikmatan itu ada dua. Ada nikmat mutlak, ada nikmat muqayyad. Ya. Nikmat mutlak yaitu nikmat yang Allah berikan kepada hamba-hambanya yang beriman, kenikmatan agama, kenikmatan istiqomah di atas agama, kenikmatan mati di atas agama. Ini nikmat mutlak. Adapun muqayyad, nikmat yang Allah berikan kepada siapa saja, ya, kepada orang kafir sekalipun, nikmat duniawiyah, nikmat jasadiyah, nikmat ini dan itu dari hal-hal duniawi selain agama, selain akhirat. Nah, itu nikmat muqayyad. Nah, itu namanya. Kalau nikmat mutlak, nikmat diniyah. Ya, nikmat ukhrawiyah. Begitu. Ya, bisa dipahami sini. Ya, nikmat mutlak atau yang sempurna, al-muttasil, yang akan menghantarkan bisa'adatil abad, kepada kebahagiaan yang abadi. Wa humul ladzina amarallahu, dan mereka adalah orang-orang yang Allah telah memerintahkan kita annada'uhu untuk berdoa kepadanya ayahdiyana tariqahum agar Allah memberikan petunjuk atau hidayah kepada kita tariqahum jalan mereka. Ya, kita minta kepada Allah agar Allah menunjukkan kepada kita jalan mereka. Wa haula'i al-asnafu al-arba'atu maka ini adalah empat sifat ya sifat-sifat yang empat ini hum ahlu hadhihi nikmah al-mutlaqah yaitu mereka itu ya empat ya, sifat-sifat yang empat tadi yaitu siddiqin nabiyyin siddiqin syuhada salihin gitu kan ya mereka itu adalah ahlu hadhihi nikmah al-mutlaqah mereka itu adalah orang-orang yang telah mendapatkan kenikmatan yang mutlak ini. Tadi paham ya nikmat mutlak ya nikmat ukhrawiyah, nikmat diniyah. Kalau nikmat muqayyad berarti nikmat duniawiyah, jasadiyah, lahiriyah, gitulah pokoknya. Nah. Barakallahu fiik. Ya, nikmat ya punya pasangan nikmat ukhrawiyah atau duniawiyah. Hah? Idza tazawwaja al-'abdu faqad takmala nisbah dini. Apabila seorang hamba menikah, berarti dia telah menyempurnakan separoh agamanya. Falyattaqillah fi nisfi al-baqi. Maka bertakwalah kepada Allah pada setengahnya lagi. Ibnu. Tunggu apa lagi, Ibnu? Hah? Perlu dibadalin apa? Riki menikah, Riki. Nah, Riki usia 19 tahun atau 18 tahun, Riki? 19 jalan 19 tahun merit Riki. Ah ketinggalan itu. Hah? Kejar Ibnu. Hah? Samakan kedudukan dan balikan keadaan. Nah, gitu kan? Hah? Kalau main bola gitu, home away, kalah di home 1-0 balikin ya. Samakan kedudukan dan balikan keadaan. Ya, siap. Mas Panji memangnya ngerti Panji ketawa-tawa aja. Baik, masya Allah. Ya, siapa itu sifat yang pertama? An-Nabiyun. Ya, hum. Mereka pertama para nabi. Jam'u nabiyin. Jama' para nabi. Nabi dalam bahasa Arab punya dua bentuk plural. Jama' ada namanya jama' taksir al-anbiya. Ada namanya jama' mudhakar salim. Nabiyun. Ya. Wahumun ladina ikhtassahumullahu binubuwatihi warisalatihi. Itu mereka adalah orang-orang yang Allah telah memberikan ya, kekhususan kepada mereka dengan kenabian dan kerasulan. Wataqaddama ta'rifuhum. Sudah berlalu definisi mereka. Sudah lewat. Nabi jumlahnya, berapa nabi jumlahnya? 124.000. Rasul jumlahnya? 313. Setiap rasul pasti nabi dan tidak setiap nabi pasti rasul. Ini sudah lewat. As-siddiqun. Apa itu siddiqun? Jam'u siddiqa. Jamak dari siddiq. Wa huwa al-mubaligh. Yaitu yang bersungguh-sungguh fi siddiqi wa tasdiq. Dalam kejujuran dan membenarkan. Ya, dalam kejujuran dan membenarkan. Membenarkan apa maksudnya? Membenarkan khabar-khabar dari Allah, dari Rasul. Membenarkan agama. As-Siddiqun. Abu Bakar As-Siddiq. Ya, dijuluki As-Siddiq. Kenapa? Karena pertama dia punya sifat siddiq. Jujur. Yang kedua dia punya sifat tasdiq. Membenarkan. Di saat orang-orang musyrikin Quraisy mentertawai. Mengolok-ngolok. Nabi kita Muhammad SAW. Yang mengabarkan kepada mereka bahwa beliau subuh, menjelang subuh pulang dari langit ketujuh, setelah sebelumnya ke Yerusalem Masjid Al-Aqsa, dalam semalam Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya dalam satu malam laylan, dalam satu malam dari Masjid Al-Haram ke Masjid Al-Aqsa. Mereka tertawa semua musyrikun Quraisy. Tertawa semua. Sampai terdengar ke Abu Bakar. Mereka juga teman betul error, udah gila, udah ini, udah itu. Kenapa? Hah? Siapa yang bilang? Muhammad sallallahu alaihi. Oh, kalau dia pasti benar. Jangankan itu, yang lebih dari itu saya membenarkan. Beliau mendapatkan khabar dari langit dalam setiap pagi dan petang, saya benarkan. Nah, ini maka beliau dapat julukan As-Siddiq. Orang yang senantiasa membenarkan. Ai al-mubaligu, yaitu yang sungguh-sungguh fil inqiyadi dalam ketaatan lir rasuli sallallahu alaihi wasallam, kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ma'al ikhlasi lillah, disertai dengan keikhlasan yang sempurna kepada Allah. Yang ketiga, asyuhada. Syuhada itu jamak taksir dari syahid. Ya. Syahid. Apa maksudnya syahid? Jam'u syahid huwa al-maqtul bi sabilillah. Ya, yaitu yang terbunuh di jalan Allah. Ini walaupun banyak definisi syahid. Ya. Definisi syahid, siapa yang terbunuh, man qutila limalihi fahuwa syahid, linafsihi fahuwa syahid, yang mempertahankan diri dari hartanya dia terbunuh maka dia syahid. Ya. Mempertahankan diri karena kehormatannya maka dia syahid, mati tenggelam syahid, sakit perut syahid. Tapi ya itu makna global. Makna spesifik ya dari syahid ialah al-maqtul, yaitu yang terbunuh fi sabilillah. Di jalan Allah summiya bidzalik, kenapa dinamakan syahid? Ya, di annahu mashhudun lahu bil jannah, karena syahid itu dipersaksikan bagi orang yang mati syahid, dipersaksikan dia masuk surga. Ya, maka syahid fa'il maknanya adalah maf'ul, mashhud. Syahid ya, dia adalah isim sighah lil mubalaghah, dari fa'il, dari syahid. Tapi maknanya adalah mashhud, maf'ul. Ya, mashhud yang dipersaksikan. Oleh karena itulah para ulama melarang kita untuk mengatakan kepada siapapun yang bukan dinyatakan dalam nas dia sebagai syahid. Kita katakan orang yang mati perang ini dan itu zaman sekarang, fulan syahid, tidak boleh. Imam Al-Bukhari di kitab sahih beliau punya bab khusus, bab la yuqalu fulan syahid. Bab bu, si fulan, bab fulan enggak boleh dikatakan sebagai syahid. Enggak boleh. Nah, ya. Kalau mau begitu pakai insyaallah. Ya, atau dihindarilah. Dihindari seperti itu, ya. Beda nanti ya dengan yang dipersaksikan oleh Nabi. Karena mana syahid? Masyhudunau bil jannah. Hamzah syahid di perang mana? Uhud, dipersaksikan dia adalah nanti ya apa namanya? Pemimpinnya para syuhada di jannah. Di perang Uhud, siapa yang melindungi diriku maka dia akan di surga begini gitu. Wah, semuanya dipersaksikan, ya. Wali annal malaikata ar-rahmata tashhadu, karena malaikat rahmat menyaksikannya. Nah, as-salihun, ya, as-salihun itu apa? Jam'u salihin, wa huwal qa'imu bihuquqillahi wa huquqi ibadih. Itu salihun adalah jamak ya salih, yaitu orang salih. Wa huwa al-qa'im, yaitu yang melaksanakan hak-hak Allah dan hak hambanya. Dia melaksanakan hak-hak Allah. Hak Allah yang paling utama yang ditanyakan kepada sahabat Nabi Mu'ad ibn Jabal, ya Mu'ad, atadrima haqqullahi 'alal ibad? Wahai Mu'ad, apakah ada mengetahui hak Allah yang mesti dipenuhi hamba? Ayya buduhu wa la yusyriku bihi syai'an. Setelah Mu'ad mengatakan enggak tahu, Nabi ngasih tahu. Hak ialah yang wajib dipenuhi hamba, hamba tersebut beribadah hanya kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Maka saleh ya orang yang bertauhid. Orang yang bertauhid, yang menegakkan hak-hak Allah. Dia beribadah kepada Allah. Beribadah hanya kepada Allah. Tidak beribadah kepada selain Allah. Kalau ada orang bolak-balik ke masjid, tapi dia bolak-balik juga ke dukun, atau sesekali pesugihan, ini bukan saleh, taleh. Bukan saleh, taleh. Taleh lawan dari saleh. Ini orang yang durhaka. Ya? Atau dia bukan saleh, salah. Salah. Orang yang saleh kriterianya yang pertama bertauhid. Karena makna saleh adalah al-qa'im bihuquqillah, yang melaksanakan, menegakkan hak-hak Allah. Hak-hak Allah itu apa? Dikasih tahu oleh Nabi. Apa Nabi kasih tahu? Ayyabuduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Hamba beribadah hanya pada Allah dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Bukan yang minta-minta doa kepada makam-makam keramat. Minta-minta di pesugihan, datang ke dukun, percaya paranormal. Bukan itu yang soleh. Ya, wa huquqi ibadah, dan menegakkan, ya, melaksanakan hak-hak hamba. Hak-hak ya, orang-orang di sekitarnya. Maka ini baru soleh. Ya, wasiratu dan sirat taratan terkadang yudafu disandarkan ilallahi ta'ala. Kepada Allah Ta'ala sebagaimana firman Allah Ta'ala fil ayah di surah Al-An'am di satu ayat, di ayat 153 di surah Al-An'am, wa nahada sirati, dan ini adalah jalanku, fattabi'uh, maka ikutilah. Li'annahu huwa alladhi syara'ahu wa nasabahu, karena Allah lah yang mensyariatkannya, wa nasabahu, dan yang menegakkannya. Wa taratan, dan terkadang yudafu ilal ibad, sirat itu disandarkan kepada para hamba. Kama fi qawlihi ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, siratal ladina an'amta alaihim, siratal ladina an'amta alaihim, jalan, ya, yaitu jalan orang-orang yang Allah beri nikmat kepada mereka, minan nabiyyin wa siddiqin wa syuhada wa salihin. Nah, likaunihi salaku, ya, karena ya kondisi mereka, karena keadaan mereka, salaku, mereka menempuhnya para hamba. Naam. Wa fi qawlih, dan dalam firman Allah, siratal ladina an'amta alaihim, siratal ladina an'amta alaihim, dan jalan orang-orang yang Allah beri nikmat kepada mereka, tanbihun, maka ayat ini sebagai peringatan. Alal rafiq fi hadat tariq, ya, peringatan atas adanya rafiq, adanya orang-orang yang menyertai, adanya teman di jalan ini. Jadi antum gak perlu khawatir. Kalau antum meniti jalan siratul mustaqim, antum dimusuhi orang kampung, dimusuhi seluruh manusia di muka bumi, gak perlu khawatir. Kenapa? Karena Allah sudah kabarkan. Siratul mustaqim, siratul ladina an'amta alaihim. Siratul ladina an'amta alaihim minan nabiyina wa siddiqina wa syuhada'i wa salihin. Itu jalan orang-orang yang telah kami beri nikmat, yang telah aku beri nikmat, engkau beri nikmat, ya, dari kalangan para nabi, para siddiqin, syuhada dan salihin. Maka dia akan mengatakan, oh teman saya, mereka di surga dari kalangan nabi. Saya meniti jalan ini, sudah ada duluan. Jadi dia gak merasa kesepian. Gak kecil diri, gak kecil hati. Oh ini, ya. Nah ini penting ini ya. Wa annahum hum walina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin, mereka itulah orang-orang yang Allah beri nikmat kepada mereka dari kalangan para nabi, orang-orang yang siddiq, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang yang saleh. Kenapa demikian? Liyazula an saliki hadat tariqi wahsyatu at-tafarrudi an ahli zamanihi, ya, liyazula, agar hilang, an salihat tarik, agar hilang dari orang yang meniti jalan ini, dari orang yang berjalan di atas jalan siratul mustaqim ini, agar hilang wahsyatu tafarrud, agar hilang ketakutan kesendirian, merasa minder kesendirian, ya, minder karena sendiri, an ahli zamanih, dari orang-orang yang ada di zaman dia, di waktu dia, dia terhibur membaca ayat ini. Idza istasyara, apabila dia merasakan anna rifqatahu ala hadha at-tariq, apabila dia merasakan bahwa teman-teman dia di jalan ini adalah al-anbiya'u was-siddiquna wasyuhada'u was-salihun, dia merasakan teman-teman dia di jalan ini adalah para nabi, orang-orang yang siddiq, orang-orang yang syuhada, dan orang-orang yang saleh, masya Allah. Summa aurada syekhu, kemudian syekh membawakan, syekhul Islam Ibn Taimiyah maksudnya, rahimahullah ta'ala, fima yali sebagai berikut, nabadija, yaitu namadzij, contoh-contoh minal kitabi was sunnah, dari Al-Qur'an dan sunnah, tashtamilu, yang contoh-contoh tersebut mencakup ala isbati asma'illahi wa sifatih, mencakup penetapan nama-nama dan sifat Allah, fima yali iradu dhalik, sebagai berikut yang dibawakan oleh beliau. Paham ya, ini masuk ke kisim awal, istidlal ala isbati asma'illahi wa sifatih minal Qur'an wa karim. Nah, ini cukup sampai sini ya, nanti kita lanjutkan ya. Kalau ada yang mau ditanyakan, tafadzalu, hafidzakumullah.